وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جماعة كلية دعاء رحمكم الله Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan iman, kesehatan, sehingga kita dengan mudahnya melangkahkan kaki kita ke tempat yang berbekal ini insyaallah demi satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka belajar Al-Qur'an dan saling mempelajarinya kecuali diturunkan rahmat kepada mereka dan malaikat seraya berdoa kepada mereka, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuah syafaat kepada kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah, insyaallah materi kita pada pagi hari ini kuliah duha sekitar kajian tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wahai kalian manusia, seandainya kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Balighu anni wala haraj. Sampaikan dariku tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala wala ayah, meskipun tentang satu ayat. Balighu anni wala haraj. Dan sampaikan dariku hadis wala haraj, dan tidak ada dosa bagi kalian. Jazakumullah. Hadis merupakan hukum kedua setelah Al-Qur'an, dasar hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an, yang mana hadis ini merupakan mubayyinan dari Al-Qur'an. Jadi penjelas terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan bersifatnya umum, maka hadislah yang sebagai penerangnya. Kemudian banyak di antara golongan-golongan yang meragukan tentang kevalidan dan ketoyan al-hadis, di antaranya ingkar sunnah dan syiah. Mereka mengatakan bahwasanya hadis tidak valid, hadis banyak yang hilang, hadis banyak yang palsu. Kalimat-kalimat ini yang meragukan mereka tentang hukum terhadap hadis, sehingga mereka tidak berhukum kepada hadis. Oke, jemaah rahimakumullah, untuk lebih lengkapnya insyaallah nanti kita dengarkan dari pemateri itu, Ustaz Profesor Dr. Daud Rashid. Tapi sebelumnya marilah kita mendengarkan tilawah Quran, insyaallah akan dibaca oleh Al-Akh Ali. Ilaihi falyatafaddal mashkurun majura. Bye.

level-level unsur siapa? Mahasiswa di kampus yang sudah belajar tahunan. Lalu ini dia baca, ya akhirnya kemungkinan satu halaman dia baca ngantuk. Kemungkinan yang kedua dia baca terus, tetapi banyak yang tambah. Lalu jadi tidak ada penjenjangan. Oleh karenanya rata-rata belakangan ini kalau saya menulis, saya posisikan diri sebagai orang yang awam. Ada buku saya melawan sekularisme. Itulah dia katanya. Saya yakin semua orang awam tidak awam kalau dibaca itu dia mengerti. Sudah dibaca ya. Jadi ada seorang kawan yang berkomentar, dia wartawan, dulu wartawan Tempo. Jadi kalau menulis, ini bukan sekedar, ini bukan promosi ya. Kalau menulis memang harus begini, kita posisikan diri kita sebagai penulis itu sebagai orang awam. Kita memberitahu sama orang hal-hal yang sifatnya sederhana kasih tahu, sehingga kemungkinan dia salah paham kecil. Dan begitu juga dia dengan mudah bisa mengikutinya. Nah, buku ini buku apa dan bagaimana hadis Nabi. Saya tadi sensitif aja sama panitia. Ini bentuknya tanya jawab. Jarang orang yang menulis buku seperti ini. Makanya saya katakan khusus ini untuk saudara-saudara kaum muslimin yang masih awam dalam bidang hadis. Selama ini yang namanya hadis itu bobok, biar di masyarakat, biar di universitas, yang namanya jurusan hadis itu bobok, Pak. Semua orang takut masuk jurusan hadis. Ya. Kalau tak tahu di ekonomi akunting kali dia, hitungan-hitungan. Gitu. Jadi sebenarnya bukan soal sulitnya. Belum muncul upaya-upaya untuk menyederhanakan. Kalau bisa disederhanakan segala sesuatunya, yang susah itu sebenarnya akan menjadi yang mudah. Nah, hadirin berbahagia, saya awali itu dari mulai yang mendasar sekali. Definisi hadis itu apa sih? Apa yang dikatakan hadis? Apa yang dikatakan sunnah? Kemudian ada istilah bid'ah. Apa itu maksudnya bid'ah itu? Sanad. Istilah sanad, istilah yang melekat dalam kajian haji. Orang kalau tidak tahu apa arti sanad, ya bagaimana dia akan menelusuri haji. Kemudian ada yang namanya mansab, ya, rawi. Kemudian melangkah, ada hadis qudsi, ada Quran, ada hadis. Bapak melihat dengar ada yang namanya hadis qudsi, betul kan? Apa beda hadis qudsi dengan hadis nabawi? Kalau hadis nabawi, Rasulullah berbicara sama dirinya. Dia berbicara, innamal a'malu binniyat. Direkam oleh sahabat, disampaikan. Tetapi yang namanya hadis qudsi, Rasulullah masih apa namanya? Mengutip dari Allah Ta'ala, merujuk dari Allah dengan ucapannya qala Allahu 'azza wa jalla. Atau redaksi yang lain, Nabi meriwayatkan seperti yang diriwayatkannya dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Maka keberadaan salah satu sumber di sini Allah, itulah yang menyebutkan dari sisi seluruh dengan hadis pun beda dengan Al-Quran. Beda dengan Al-Quran ini dalam soal apa ya? Bahwa Quran itu mutawatir, kan begitu? Sementara hadis qudsi ini belum tentu mutawatir. Artinya dari dulu Quran itu sudah disebarkan kepada sahabat dengan proses yang mutawatir. Sementara yang namanya hadis, apakah qudsi atau tidak qudsi, itu penyampaiannya sifatnya apa? Personal. Jadi menarik bapak-bapak sebenarnya kajian hari ini. Sepertinya untuk makin seperti kerja jurnalis ini ada mirip-miripnya. Hari ini kerja jurnalis mengecek kebenaran berita. Ada orang ngomong bapak-bapak, begitu, lalu benar tak ucapan itu? Bagaimana kita melacaknya? Itulah kerja hari ini. Bisa dipahami tu. Ada sebuah berita. Lalu berita ini kita ingin cek kebenarannya. Bagaimana metodologinya? Itulah yang dikerjakan akhirnya. Kebetulan berita ini dari kita sallallahu alaihi wasallam. Tentang pentingnya hadis sudah barang tentu. Sebagai orang muslim tidak pernah lagi bertanya pentingkah hadis itu? Ya, tidak. Karena memang itu sudah apa namanya masalah menjata. Tidak mungkin diamalkan secara benar kalau tidak memakai hadis. Allah sendiri menyuruh kita hambanya agar berpegang kepada hadis dalam sejumlah ayat. Di sini insyaAllah nanti dalil-dalilnya akan ya saya paparkan semuanya. Umumnya Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu. Ayat sambung ibu, wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi begini pasti loh untuk kita yang hadir di dia. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil. Apa yang dilarangnya, tinggal. Jadi konsekuensinya apa? Kita harus cari apa saja yang diucapkan oleh Nabi. Nah, itu konsekuensinya. Kita harus cari apa saja ucapan-ucapan Nabi, perintah-perintah Nabi. Lalu perintah itu kita jalankan. Kalau ada yang sifatnya larangan, kita tinggalkan. Biasanya tidak keluar dari tiga. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga perintah, informasi. Yang pertama apa, bapak-bapak? Perintah. Yang kedua larangan. Yang ketiga, iya, informasi. Nah, apapun hadis, isinya tak keluar dari tiga itu. Yang pertama perintah. Nah, kalau perintah datang dari Nabi, bagaimana sikap ibu? Iya, jalankan, laksanakan, siap. Itu saja. Tapi anda wa'adana. Nah, kalau dia berupa larangan, tinggalkan jauh-jauh. Nah, dan yang ketiga, bagaimana kalau sekiranya diberi berita atau informasi? Bagaimana sikap ibu? Sikap ibu bagaimana? Betul, membenarkan, tasdik. Sudah bahasa Arabnya, tasdik, benarkan. Artinya, yakini bahwa informasi itu pasti benar. Tidak ada yang sedikit pun meleset. Di ujung, di akhir dari pembahasan saya itu ada tentang ingkaru sunnah. Coba dilihat, ya. Bab pasal terakhir itu saya berbicara tentang ingkaru sunnah. Bahwa memang ada di tengah-tengah umat ini orang-orang yang menolak keberadaan sunnah. Tak percaya. Ya. Meragukan hadis. Kalau di Indonesia, ini siapa mereka itu? Orang-orang liberal, ya. Kemudian Syiah. Saya mau tanya, di antara ibu ini ada yang suka mendengarkan radio Rasil? Hah? Ada yang suka mendengarkan radio Rasil? Hah? Oh, enggak. Bagus, ya bapak. Nah, radio Rasil ini sering sekali membuat orang jadi ragu tentang haji. Ada seorang kita bilanglah ustaz ya, setiap kali berbicara ada saja terselip di dalam ucapannya itu untuk apa kita berpegang kepada haji. Ya, tapi cuma bahasanya ya tidaklah terang-terangan. Ya, cukup saja Al-Quran sudah. Nah, jadi di tengah-tengah umat ini memang ada saja kalangan yang tidak percaya kepada haji, meragukan haji, dan bahkan mengajak orang supaya meragukan haji. Hanya saja karena keawaman kaum muslimin yang diangkatkan Al-Quran, wah hebat ya, bagus dong kalau Al-Quran, betul sampai di situnya. Tetapi ketika Al-Quran cukup, di sini jadi salah. Paham? Ketika dia membawa ide Al-Quran cukup, sudah tidak perlu yang lain. Nah, di sini letak kekeliruannya. Karena bagaimana mungkin memisahkan antara penjelasan dengan yang dijelaskan? Dia tidak boleh dipisah. Karena kalau dipisah, salah satunya akan apa namanya? Ya tidak sempurna. Saya ambil contoh saja tentang yang populer lah, pelaksanaan sholat. Bagaimanapun bapak atau ibu membolak-balik Al-Quran, tidak akan mendapatkan keterangan cara pelaksanaan sholat secara lengkap. Betul tidak? Ada sebagian sepotong-sepotong yang berserakan di dalam Al-Quran. Katakan saja aqimus shalah, tegakkan salat. Oh, ditegakkan. Gimana yang menegakkan itu? Muncul pertanyaan kan? Nah, nanti ada ayat yang lain, warka'u ma'ar rakiin. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Oh, rukuk. Tetapi apakah itu bagian dari salat atau tidak? Tidak jelas juga. Kemudian ada lagi nanti fasjudu, sujudlah kamu. Oh, disebut kata sujud, barangkali sujud itu termasuk sholat ya. Jadi tidak ada gambaran yang detail mengenai sholat di dalam Al-Quran. Aqimish sholata lidhulukis syamsi, apabila tergelincir matahari tegakkan sholat. Tetapi tetap tidak mengcover informasi lengkap tentang waktunya secara lengkap, apalagi yang namanya operasionalnya. Lalu kemana? Sedangkan Al-Quran menyuruh kita untuk sholat, dari mana kita cari informasi ini secara lengkap? Maka di sanalah fungsi haji. Ini yang disebut dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran, menjelaskan bayan. Dan Allah pun memang mengatakan begitu, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim wa la'allahum yarji'un. Kami turunkan kepadamu az-zikir, Al-Quran, agar engkau terangkan, litubayyana, agar engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Sekarang mari Bapak Ibu garis bawahi kata-kata litubayyina, agar engkau terangkan. Nah, kita garis bawahi kata-kata litubayyina, jadi berarti ada yang menerangkan, ada yang diterangkan, ada keterangan. Betul tidak? Yang menerangkan siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diterangkan apa? Al-Qur'anul Karim, az-zikir. Lalu keterangannya apa? Itulah namanya apa? Hadis ataupun sunnah. Jelas ini ibu. Hah? Kenapa saya lebih menyebut banyak ibu-ibu? Karena yang banyak hadir ini siapa? Yang banyak hadir ini ibu. Takutnya bapak-bapak ini hadir hanya menemani saja. Jadi yang saya khawatirkan itu. Memang ini salah satu tanda kiamat. Tanda kiamat itu perempuan lebih banyak dari laki-laki. Walaupun ada sebagian ibu-ibu, wah itu datanya itu kurang akurat Ustaz. Ada yang pernah memprotes saya itu? Belum. Bagaimana ibu mengatakan data itu kurang akurat? Padahal itu memang di dalam hadis dikatakan. Jadi lintubayi dari sasi manus zilainihim wala'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau azbikir itu supaya engkau terangkan. Jadi ada yang menerangkan yaitu Rasulullah, kemudian ada yang diterangkan yaitu azbikir Al-Quran, kemudian ada yang namanya keterangan, itulah yang namanya as-sunnah atau al-hadis. Ya, jadi kita wajib untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi dalam bentuk hadisnya. Kata-kata wajib mengikuti petunjuk itu di dalam Quran bisa disebut saja dengan kata atiyun. Sering tak bapak mendengar kata atiyun? Sering kan? Atiyunullah wa atiyur rasul. Atiyunullah wa rasulah. Ini semuanya kata-kata ini kita jumpai dalam Quran. Atiyunullah wa rasulah. Kemudian ada siapa yang taat kepada Rasul berarti sudah taat kepada Allah. Ya memang betul. Siapa yang taat kepada Rasul berarti sudah taat kepada Allah. Karena Rasul pasti memerintahkan untuk taat kepada Allah. Hadis sebagai keterangan dalam Al-Quran tadi sudah saya katakan fungsinya sebagai bayan, artinya keterangan untuk tafsir merinci di dalam Al-Quran tentang praktek salat tidak begitu rinci, tapi hanya garis besar. Lalu diberi perantara oleh siapa? Hadis. Kemudian keterangan seperti apa lagi? Para ulama menyebut tafsirul mutlak, ada tafsirul mujmal, ada tafsir sulul umum. Apa itu maksudnya? Di dalam Al-Quran umpamanya begini, Allah pernah berfirman, wassariqu wassariqatu, pencuri laki dan perempuan, diapakan itu? Faqta'u aydiyahuma, potong kalian apanya? Tangannya. Sekarang perkataan tangan, saya setuju. Yang mana di antara ini tangan saya? Sampai lengankah? Sampai sikukah? Atau sampai bahu? Ini semuanya itu tangan tidak? Semuanya tangan. Nah, di sinilah kita perlu merujuk kepada hadis Nabi. Kalau tidak, nanti kita memotong yang seharusnya tak perlu sampai itu. Lalu bagaimana praktek Nabi? Pada zaman Nabi ketika ada orang yang mencuri, yang dipotong Nabi adalah sampai ini namanya mafsilul kaf, pergelangan. Nah, sampai ini. Jadi Nabi tidak memotong sampai sikunya, apalagi sampai bahunya, oh tidak. Ya, kalau dia mencuri kedua kali, apa yang dipotong? Ibu, kalau dia mencuri yang kedua kali, apa yang dipotong? Kaki kiri. Bukan tangan kiri. Ya, nah ini tidak ada di dalam Quran kan? Ia adanya di dalam hadis. Nah, Jadi dia kalau mencuri dua kali, hilal kahan kanan, hilal kahan kiri. Masya Allah ya. Mencuri ketiga kali, dipotong tangan kirinya. Jadi kalau begitu gimana? Bersilah. Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, dan terakhir kaki kanan. Ah, kalau sudah begitu jadi gotong itu orang. Sudah seperti apa? Sudah seperti botol. Hilang kirinya. Lalu mencuri yang kelima kali bagaimana? Di dalam beberapa riwayat dikatakan hukum mati dia. Ya, berarti orang tidak kapok ya. Sudah 4 kali dipotong, mati juga tidak. Ah. Makanya ada riwayat yang mengatakan dan diantara fuqaha menyetujui itu dihukum mati, dibunuh. Nah, bagaimana tentang hukum homoseksual? Ada di dalam Quran. Tidak disebutkan, tetapi ada di dalam hadis. Sekarang ini kan lagi rame-ramenya cerita homoseksual kan. Kemarin saya senggol juga sedikit-sedikit di TV One kemarin soal kebebasan-kebebasan, tapi kebebasan melampiaskan hawa nafsu, memuaskan nafsu seksual yang selama ini dikenal orang namanya zina. Kalau melalui jalur yang tidak hak alam, tetapi ada yang lebih bejat dari zina. Apa itu? Iya, sejenis. Dan itu pernah ibu melihat kucing jantan sama kucing jantan ngumpul? Kalau ngumpul dia berantem, berkelahi. Pernah ibu lihat ayam betina sama ayam betina? Tidak mungkin. Jadi binatang pun tidak mau dengan sejenisnya. Jadi kalau ada manusia selera dengan sejenisnya, ini lebih jahat dari apa? Binatang. Irsyad Manji datang untuk mengkampanyekan itu. Yang sampai menulis buku tentang lesbian ini dari kata-kata Elaine Rogero, yang namanya artis yang sekarang ini masih ya mencari-cari celah untuk tampil. Dia adalah praktisi pegiat lesbian ini dari kata-kata Elaine Rogero. Saya dapat dulu, sudah berapa tahun yang lalu, dapat kabar TKW-TKW kita di luar negeri juga. Iya. Bahkan yang mengirim email ke saya itu adalah perempuan yang melihat di sekitar dia TKW yang ada di luar negeri, di Hong Kong. Iya. Mereka sampai buat walimah nikah perempuan-perempuan. Ya. Tapi begitu sudah rusak. Ya. Jadi TKW yang ada di luar negeri, walaupun mungkin tidak semua negara, khususnya negara-negara kafir lah ini ya, di Hong Kong, Taipei, Korea dan sebagainya. Jadi sudah diketahui lah banyak orang, dan laporan dari para TKW muslimah yang ikut suka mengaji sudah melaporkan juga itu terjadi. Dan hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran celaan kepada ini perbuatan namanya perbuatan kaum Nabi Lut, kaumnya begitu ya. Lalu di dalam hadis kita jumpailah hukuman tentang pelakunya. Apa kata Rasulullah? Ini pentingnya hadis. Kalau bapak atau kalau kita tidak menerima hadis, maka kita menjadi orang yang tidak memperlakukan apa-apa terhadap pelaku homoseksual. Kata Rasulullah, "Idza wajadtum bal ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Kalau kamu melihat, mendapati orang yang mempraktekkan perbuatan kaum Nabi Lut, hanya ada satu, homoseksual, bunuh si pelaku dan yang menjadi objeknya. Oh, dua-dua harus dihukum mati. Jadi bukan penjara, bahkan bukan disenyum-senyumi. Orang kita kan suka senyum ya, suka senyum. Ada bencong begitu di jalan itu. Karena di tiap orang begitu bilang merah, dia bawa dia dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya begitu ya. Tapi kalau kita lihat kaki ya, otot laki-laki yang kelihatan, otot laki-laki ya, benih ya, pasti kelihatan kencang gitu. Loh, dari mana jadi perempuan ini orang? Tidak bisa. Orang kita itu paling apa? Senyum saja. Dia tegur begitu dari balik mobil kita, paling senyum. Walaupun tidak mau ngaji, senyum saja. Padahal kalau kita menuju ke hadis, kalau kamu jumpai orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, dia bunuh si pelaku dan yang menjadi sasarannya. Sampai yang kena sasaran pun dibunuh. Tahu apa? Kenapa? Tahu kenapa? Akan datang dia sebagai objek. Hari ini dia menjadi objek, besok dia akan menjadi objek. Jadi inilah fungsi hadis. Hadis itu menjelaskan lebih lengkap keterangan-keterangan tentang ajaran Islam atau syariat Islam. Jadi persislah apa yang disikapi oleh para ulama, bahwa sunnah itu sumber kedua dari syariat Islam. Benar itu. Nah, memang secara posisi ya sudah jelas, yang menempati posisi pertama Al-Quran Karim. Tapi posisi kedua itu adalah sunnah Muhammadiyah, artinya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, bapak ibu, sudah mengumpulkan hadis ini. Kita ini sekarang seperti orang yang apa namanya, pergi ke warung beli pisang goreng, lalu pisang goreng dibungkus, kita pulang ke rumah, lalu apa? Apa perlu ibu pergi nyari tanah untuk menanam pisang? Kenapa dulu? Ya. Mau makan goreng pisang? Oh, tanam dulu. Gitu ya. Tanam dulu pisangnya. Cari dulu tampangnya. Bibitnya. Wah, kerja lama tuh. Terhadap haji, kita tidak perlu begitu. Masya Allah. Ulama kita telah memberikan sesuatu yang apa namanya, yang sudah instan. Bersyukur ibu ya, bersyukur sama ulama. Ini kerjanya Imam Bukhari, kerjanya Imam Muslim, Abu Daud, Masya Allah. Kalau kita merenungkan ini, sumbangan mereka, tiba-tiba muncullah di zaman ini orang-orang yang menuding-nuding Imam Bukhari. Betul tak? Itu tadi yang saya katakan, ustaz yang dirasil ini, itu salah satu yang suka menuding-nuding Imam Bukhari. Ya. Coba bayangkan bagaimana hinanya ini si pembicara. Imam Bukhari yang sudah menghabiskan umurnya untuk mencari hadis. Dia habiskan umurnya untuk mencari hadis. Di mana dia tahu orang ahli hadis dulunya? Dia pergi. Dia cari, dia dengarin, dia tulis, dia hafal. sekian ratus orang itu semua dia jadikan sebagai sumbernya. Kemudian sudah dia dengar, dia hafal, dia olah. Artinya orang ini apa, dia pilah-pilah. Oh yang ini kuat, yang ini sedap-sedap, oh yang ini lemak ini. Ini dia pilah-pilah. Sampai akhirnya instanlah itu hadis di dalam kitab yang berciri-ciri. Dicetaklah, sampailah di toko buku, ibu belilah. Kemudian diterjemahkan pula oleh orang Indonesia. Ibu pun bisa, bapak pun bisa memahaminya. Jasa yang luar biasa. Seharusnya kita mendoakan mereka ini ya. Kita mendoakan imam-imam hadis itu dengan jasa yang luar biasa. Kita gak kuat itu bapak. Gak kuat. Datang mengaji sekali sebulan saja orang berat. Mungkin kalau tidak ada khutbah Jumat, orang gabang. Dia sibuk dia dengan pekerjaannya. Jangankan seperti Imam Bukhari, siang malam itu kerjaannya. Jadi hadirin berbahagia, disiapkanlah kehadapan kita sejumlah kitab-kitab hadis, ribuan yang namanya kitab hadis itu. Ya. Tetapi yang paling top ya, kita sebutlah ada yang namanya kitab yang enam. Mari paham kita pertama. Yang pertama Sahih Bukhari. Ya semuanya yang saya sampaikan ini ada di buku. Tetapi kalau mau ibu catat silakan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ad-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Jadi yang enam ini lah yang lebih populer dengan sebutan kitab yang enam, Kutubus Sittah. Ya, Kutubus Sittah. Kemudian di luar itu banyak lagi, ada yang namanya Musnad Imam Ahmad, ada yang namanya Sunan Daruqutni, ada Sunan Al-Baihaqi, ada namanya Al-Mu'jam, Mu'jam Tabrani, Masya Allah. Itu semuanya berjilid-jilid. Kita sebagai umat muslim ini bangga. Kenapa? Karena kita itu punya literatur luar biasa. Agama lain tidak ada literaturnya. Ibu tanya itu orang-orang Nasrani, apalah buku yang menjadi rujukan agama kalian? Itulah buku yang dibawa mereka di titik-titik mereka tiap minggu itu. Yang sebesar ini itu. Itulah rujukan dia, yang dia rapnya juga apa? Kepalsuan, kebohongan. Kita satu kamar besar gak cukup. Masya Allah. Bangga umat Islam itu umat yang terbiasa apa namanya dengan ilmu. Ya. Umat yang terbiasa dengan ilmu. Berpikir orang berilmu itu berpikirnya ilmiah. Setelah sebetulnya dia cari alasan. Ini begini kenapa? Kenapa ya? Kan di dunia ilmu pengetahuan eksak sama begini. Coba bapak ibu tanya punya latar belakang, katakan saja engineering, elektrik, komputer, pasti kalau ini dari mana ini? Teori dari mana? Pasti mencari apa ya? Alasannya, reasoningnya. Harus ada. Ternyata kita di dalam Islam itu sudah biasa kita. Masya Allah. Jadi sudah terbiasa berpikir ilmiah. Jadi kitab-kitab ini sudah ditulis. Yang paling top, yang paling akurat di antara yang enam ini sudah dua kitab yang pertama, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Empat yang lainnya, ya posisinya di bawah dari Sahihain. Sebut saja Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi jangan dibuang, tidak. Dia adalah pelengkap, penyempurna, yang tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Kalau memang ternyata kata para ahli hadis, ini ada hadisnya yang dhaif, sisi kan yang dhaifnya bukan dibuang semua. Lalu apakah memang ada yang namanya hadis palsu? Oh iya, hadis palsu jelas ada. Yang namanya sebuah agama yang cepat berkembang, tentu ada saja orang yang dengki, betul tak? Maka kedengkian itu pun dialamatkan juga kepada Islam dan ajarannya. Bagaimana kalau biasanya mereka buat berita-berita bohong, lalu dikemas seperti bentuk hadis, lalu kata mereka Nabi bersabda. Ketika dicari oleh para ahlinya, tidak ketemu sumbernya. Di kitab mana pun tidak ketemu. Oh, inilah yang dikatakan apa? Hadis palsu. Forge hadis. Artinya hadis palsu, hadis bohong, dusta. Siapa yang menilai hadis itu palsu? Oh, ahli hadis. Kenapa sampai begini terjadi? Ya, kita menganggapnya suatu hal yang memang mungkin terjadi dan memang sudah jelas terjadi karena ada orang-orang yang tidak suka kepada Islam, ingin menyusupkan informasi-informasi yang tak benar, lalu akhirnya kalau sekiranya hadis ini tak ketahuan, oh, dia akhirnya menjadi ajaran. Kalau menjadi ajaran, wah, mencampurlah Islam itu antara ajaran dengan kata-kata orang. Mohon maaf ya teman-teman, praktek-praktek di awal bulan Rajab ini. Ya, Rajab sebagai bulan mulia jelas. Nah, tidak ada orang yang meragukan. Bagaimana bin meragukan? Rajab adalah salah satu bulan apa? Ashhurul Hurum. Tetapi persoalannya ada orang-orang yang berlebihan. Karena dia tahu bahwa Rajab ini bulan puluh, bulan yang dimuliakan. Lalu kalau bulan dimuliakan, tentu harus ada dong kelebihannya, harus ada dong apanya, kekhususannya. Dengan ibadah, mulailah mereka membuat-buat. Akhirnya dibuatlah amalan-amalan khusus di bulan Rajab yang sering sekali mereka sandarkan itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal seperti inilah yang sering disebut dengan hadis palsu. Paham? Begitu juga dengan nanti kalau bulan depan itu Syaban, kata ya. Tapi bapak-bapak, memang kita di Indonesia ini memang mayoritasnya yang begitu. Jadi jangan kita lupa ya, mayoritasnya kita di Indonesia ini menganut paham yang seperti itu. Jadi oleh karenanya memang perlu sedikit apa namanya, ya agak bijak lah. Ya, agak bijak. Pesan sampai, tetapi orang yang diingatkan tidak tersinggung. Kalau kita main lak-lak, ya ini yang terjadi apa? Gentekan itu begitu. Dia menganggap itu sudah ajaran dari nenek moyangnya. Bahkan kata dia, ini dari guru saya. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Di mana kamu belajar? Padahal si bapak yang menyampaikan ini benar. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan ini soal cara, cara menyampaikan. Pesan harus sampai, tetapi tidak perlu membuat apa namanya, iya, ketegangan. Karena kalau sudah diawali dengan semangat tidak simpati, tidak suka, apapun yang benar disampaikan orang itu akhirnya dia sholat. Dan membuka peluang bagi orang di luar Islam, berlari lomba. Ini yang ini. Ini banyak terjadi juga. Sampaikanlah sesuatu itu, artinya dengan segala kebijakan. Kebenaran memang harus sampai, tetapi usahakan dengan caranya agar orang-orang yang di sini itu, ya, bisa menerimanya. Nah, hadirin, bagaimana? Smart, bagaimana ini? Kalau seperti ini, lanjut atau tidak buat tanya jawab? Saya kalau duduk terus, kalau berdiri sampai. Hadirin yang berbahagia, banyak orang yang saya tidak katakan banyak, artinya ada orang-orang yang menolak haji. Sering sekali beralasan kepada yang pertama, tak masuk akal ini. Dipikirnya haji itu kumpulan ajaran agama yang tak masuk akal. Nah, ini harus pandai-pandai ibu ini, ya, mengajak mereka berbicara. Ya. Kalau kita sih, kita sudah beriman semua. Apa saja kata Rasul, pasti benar. Tetapi ada serombongan, mereka muslim juga. Mereka juga orang-orang yang kita bilang kuat. Secara garis besar. Tapi karena kurang ilmu, bagaimana kata mereka? Saya tidak bisa menerima hadis-hadis yang bertentangan dengan logika saya. Kita harus memang punya mukadimah. Kita harus bisa menjelaskan sebuah hadis itu sebenarnya tidak bertentangan dengan akal. Asalkan akalnya bisa mencapai tingkat tertentu. Kita harus sadari bahwa akal manusia bertingkat-tingkat. Betul tak? Bahkan kita ini namanya manusia hidup sesuai dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita belum mencapai tingkat tertentu, kata dia, tidak masuk akal punya. Betul kan? Kalau sebut saja 400 tahun yang lalu, kalau ada orang mengatakan, saya apa kata dia ya? Saya bisa bercakap-cakap dengan orang di benua lain. Berantara itu orang setempat mengatakan apa? Oh, kena jin kamu. Kemasukan kamu. Tetapi kalau ada orang mengatakan ini di zaman sekarang, berita ada. Sama sekali tidak ada. Nah, berarti ada dulu yang kata orang dulu tidak masuk akal, sekarang sangat masuk akal. Jadi oleh karenanya akal manusia ini apa? Terbatas. Jadi akal yang terbatas tidak akan mungkin menilai wahyu yang tidak terbatas. Pasti akal kita yang terbatas ini tidak akan bisa menilai wahyu. Arti menilai ini itu apa? Oh, saya tidak terima ini. Nah, sebabnya bukan masuk akal saya. Ketahui kamu bahwa akalmu ini terbatas jangkauannya, kemampuannya. Kata kamu sekarang tidak mungkin. Orang yang hidup nanti setelah kamu dua abad belakangan, kata dia, mungkin sekali. Seperti kita Nabi Isra saja dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Ya, dulu kaum Quraisy tidak mungkin. Karena yang dia pakai apa? Akalnya dia. Coba sekiranya informasi itu datang ke bapak sekarang, wah, hanya dalam berapa setengah jam sampai dari Makkah ke kepala si. Kita mengatakan bagi sekarang tak bisa diterima akal kita kalau ke langit pergi pulang. Memang betul untuk kita sekarang. Nah, dan memang betul juga bahwa kapanpun manusia tidak akan bisa menembus langit. Tetapi karena yang berbicara ini adalah mukjizat. Apa namanya, Pak? Mukjizat. Mukjizat itu memang sesuatu yang luar biasa. Orang biasa tidak mungkin melakukan. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj kan dipaparkan dalam hadis Nabi itu. Ya, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini berbicara tentang Isra Mi'raj. Tetapi orang-orang rasionalis mengatakan tidak mungkin. Saya tidak terima. Bahkan ada yang umpamanya, ya bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu ketemu dengan Nabi-Nabi yang sudah meninggal sebelumnya. Kemudian jadi kata yang mereka pakai logika yang ini aja. Kita yang kita pakai adalah logika wahyu. Selama informasinya benar dari Rasulullah, apapun itu bisa terjadi. Begitu. Bagi kita yang penting itu yang mengatakan itu siapa? Rasulullah. Kita katakan saya percaya 100%. Pasti benar. Nah, asalkan benar bersumber dari Rasul. Tapi kalau memang sumber beritanya masih dipertanyakan, ada rawinya yang kurang terpercaya, ini kita yang paling awal menolak ya. Ya. Nah, jadi hadirin berbahagia, banyak orang menolak hadis. Itu adalah penyebabnya terlalu bertumpu kepada logika semata-mata. Umpamanya, saya mau kasih contoh ke Bapak Ibu, hadis mengenai lalat. Nah, ini paling sulit diterima oleh orang-orang berpendidikan barat. Nah, yang sekolah di kedokteran, paling sulit menerima hadis ini. Kalau masuk seekor lalat ke minuman kamu, ya makan, benamkan, lalu buang airnya. Jadi apa? Pemir. Masya Allah. Ya. Nah, jika percaya dari awal hadis itu benar. Dan ini ternyata dicoba loh Pak. Dicoba di yang saya pernah dengar di laboratorium di London. Waktu ada saya kunjungan ke sana, mahasiswa di sana mengatakan kebercobaan di sini. Ya, dimasukkan alam itu ke dalam, ya, begitulah kira-kira larutan. Dibuat dari satu larutan lain, larutan juga, yang satu didiamin, yang satu dibuang. Nah, yang satu larutan lagi bersih tidak kena lalat. Dicoba. Yang ditenggelamkan tadi dibuang itu persis sama dengan yang bersih tidak kena lalat. Sementara yang kena lalat tadi memang betul. Bakterinya, kubannya luar biasa. Jadi saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak heran. Orang Allah sendiri yang bilang, "Wa ma yadhiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dia tidak bercucur menurut hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Kalau begitu, apa tanya dari Nabi pasti benar. Banyak sekali, ya mungkin yang agak sensitif itu apa? Kepemimpinan wanita. Jadi kadang-kadang, ibu-ibu ada yang sudah ngaji lama. Tetapi kalau sudah bicara tentang keperempuanan, muncul keperempuanannya. Pembelaan dia itu. Karena hari kalian merasakan, tidak boleh perempuan itu menjadi pemimpin. Ayat Qurannya mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Kata dia tak terima. Tak terima saya. Tidak mesti laki-laki. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki. Jadi kalau dibalik ini ayat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hadis ini diperjelas lagi apa kata Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Lan yuftiha qaumun walau abrahu imra'atan. Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita. Jangan dipahami ini sebagai apa namanya merendahkan wanita. Pemahaman itu yang salah. Yang benar apa? Rasulullah menjelaskan bahwa masing-masing ada fungsinya. Begitu. Jadi jangan sampai apa namanya orang lagi perempuan yang mau jadi pemimpin, laki-lakinya mau mengambil peran wanita. Ini namanya tertarik. Mohon maaf. Ini kasus-kasusannya ibu-ibu ya. Kan sekarang perempuan banyak jadi buruh di pabrik. Betul kan? Pabrik-pabrik buruhnya kan banyak perempuan kan? Kata para karyawan-karyawan itu, akibatnya banyaklah laki-laki sekarang menganggur. Ya, karena peluang itu diambil oleh perempuan. Sementara yang tanggung jawab nafkah di rumah siapa? Laki-laki. Coba, kalau hidup sudah berantakan ya begini. Yang seharusnya kerja di pabrik itu laki-laki. Ini tadi perempuan ini kalau dia punya suami, dia cukup di rumah. Suaminya yang kerja. Tetapi karena dia mengambil alih itu, peluang pekerjaan terbatas, akhirnya si suami menganggur. Itu salah satu dia kira-kira. Dan kemudian yang namanya kepemimpinan itu memerlukan apa namanya? Kelaki-lakian. Kepemimpinan memerlukan kelaki-lakian. Karena di situ ada apa? Tanggung jawab. Tidak bisa kita bayangkan kepemimpinan publik dipikul oleh seorang wanita. Justru kita katakan apa? Kasihan. Kasihan, cepat tumbang di sini. Ya, seharusnya itu tidak dia pikirkan. Ya, masalah memimpin. Laki-laki saja memimpin berubah kepalanya. Bagaimana kalau perempuan memimpin? Saya lihat kawan-kawan saya yang anggota DPR, yang kalau saya tadi jadi aktivis, itu sudah berubah semua. Saya mesti tetap awet muda. Saya kalau ketemu mereka, saya paling kenal, ah, Ustaz Dawud muda benar sih, ya ini gara-gara saya tidak jadi pemimpin. Anda jadi anggota DPR, pejabat, ya pusing kepala mikirin umat yang begini. Ya? Korang lagi semua disuruh dipegang oleh siapa? Perempuan. Allahu Akbar. Ini kalau bahasa sederhana ini bunuh diri di perempuan menjadi presiden. Dan memang sudah ternyata ketika negeri dipimpin oleh seorang wanita, dia pakailah logika perempuannya mengelola negara. Kemudian berdasarkan apa? Perasaan dia. Tidak enak, pasal begitu sih. Mengelola negara dan disebut perasaan, bu. Otak saja mengelola negara, kadang-kadang keteteran. Kalau lagi main, perasaan. Nah, itulah hikmahnya. Kenapa Rasulullah mengatakan la yuliha qawlun walau amrahum imra'atun. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita. Wanita yang salihah tidak akan mau ditawari apalagi ngejar-ngejar jadi gubernur atau wakilnya, bupati, wakilnya, menteri. Dia tidak akan mau kalau wanita salihah. Karena dia tahu posisinya. Betul? Begitu. Dan ketika dia di rumah sebagai ibu, itu bukan posisi yang rendah. Ini sih dikelirunya ini. Banyak orang-orang perempuan mengatakan, ya, wah, dia sudah kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur juga. Ini omongan dari penahagian orang kan? Ya. Dia sudah sampai entah S2 atau S3 lah. Ya. Kenapa terlalu tinggi juga ya, salah sendiri. Ya. Dia kembali ke rumah. Yang mana pekerjaan di rumah itu hidup? Dari mana lahir presiden? Dari rumah tidak? Betul tidak? Ada presiden lahir dari kolong jembatan? Tidak ada. Presiden itu lahir dari rumah. Yang rumah itu ada di dunia. Jadi musuh-musuh sunnah ini, orang liberal, Syiah, kaum feminis, kaum pluralis, orang-orang gender, ini semuanya musuh-musuh hadis dan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz untuk menarik sekali dari kita pada tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita semangat lagi untuk mengkaji, membaca dan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW sehingga berbuah kepada menjadikannya haji sebagai pedoman untuk kita. Oke, sebelum sesi selanjutnya kita buka sesi pertanyaan pada bapak-bapak dan ibu yang bertanya. Dua dari bawah, satu dari ibu. Oke, silakan. saya mau bertanya tentang makam Nabi Ibrahim. Kalau di perusahaan, pemimpin divisi ada dua pilihan. Laki-laki tapi dia orang mampu dalam bidang itu. Kemudian yang kedua perempuan, dia mampu tapi dia perempuan. Jadi dia pilih yang mana? Hakim sama dengan yang mana? Dalam sebuah perusahaan, coba diulang. Ibu, mana tadi ibunya? Di dalam perusahaan, ada satu divisi. Ini yang perusahaan swasta? Iya, swasta. Untuk pimpinan sebuah divisi, ada dua pilihan. Satu, laki-laki, tapi dia kurang mampu dan bidang itu. Kedua, dia mampu, tapi dia perempuan. Sebenarnya, dia yang mampu. Iya. Ini memang sudah masuk wilayah fikih ya. Ini masuk wilayah fikih. Artinya ijtihad. Ada yang memang membedakan kepemimpinan publik dengan kepemimpinan privat. Kalau perusahaan ini sifatnya tidak publik, tidak melibatkan umum, kepentingan umum, ya sebatas perusahaan itu saja. Nah, kepemimpinan di dalam sebuah perusahaan menurut yang ada yang berpendapat begitu, itu tidak sama seperti kepemimpinan publik seperti menteri, kepala negara, gubernur. Kalau yang terlarang, betul-betul terlarang ini adalah kalau dia yang menyangkut hukum masalah publik. Nah, jadi kalau kepemimpinan wanita dalam sebuah perusahaan terpulang kepada latar belakang dia. Apakah umpamanya gara-gara dia di situ itu habis waktunya di situ? Hak-hak suaminya, hak-hak anaknya, nah, menjadi terbengkalai, ya. Nah, itu terpulang kepada masalah dia pribadi, bukan sekedar pada kewanitaan dia. Dia sebagai ibu, dia sebagai istri. Ibu percaya enggak, perempuan itu kalau masih tinggi pendapatannya sama suaminya dia masih begini. Dia memang tidak semua perempuan begitu. Ibu-ibu yang hadir ini tak begitu. Ya, saya juga harus berbaik sangka ya. Jadi kalau sempat pendapatan suami 6 juta, pendapatan si istri di atas 10 juta. Ini si suami itu sudah melisungkan ini nyuruh istri. Dan si istri pun ketika disuruh, mau ngapain sih? Mau ngapain? Ya kerja sendiri aja kan bisa. Sudah mulai dia. Sudah mulai dia berada di atas. Nah, ini juga salah satu yang harus diperhatikan ya, bagi perempuan yang bekerja. Efek psikologis itu tidak bisa dipungkiri, mas. Ya, tidak bisa dipungkiri. Jadi oleh karenanya memang tidak ada yang mutlak ya. Tidak ada yang mutlak. Terpulang kepada orang. Jadi selama hal-hal yang bisa berpotensi menimbulkan keretakan itu ada, maka lebih bagus dia tidak mengambil posisi. Yang lain ada? Silakan. Oh, sudah dulu ibu. Silakan. Mungkin konsep lain boleh juga. Terima kasih. Ya. Saya dari yang pertama untuk mengulas tentang yang mencuri itu dibungkus tangannya begitu. Kemudian yang kedua dibungkus tangan kirinya dan selanjutnya. Kalau fenomena di Indonesia orang yang korupsi Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika Indonesia mayoritas yang terbesar di dunia, tetapi Indonesia tidak punya potensi untuk mempressure pemerintah menggolkan satu undang-undang yang menegakkan hukum syariah itu. Itu juga satu fenomena yang sangat susah untuk diterima. Kemudian pertanyaan yang kedua, fenomena tentang TKI, terutama TKW, entah yang ada di Arab Saudi, entah yang ada di Taiwan atau Hong Kong. Ada satu sindiran dari laki-laki dari luar yang sindiran terhadap laki-laki Indonesia, bahwa laki-laki Indonesia itu sangat rendah tanggung jawabnya kepada perempuan. Jadi ketika Ustaz menyampaikan bahwa arijal qawmun ala nisa, akan tetapi laki-laki Indonesia tidak rata-rata gitu. Jadi ketika laki-laki luar negeri itu menyampaikan bahwa perempuan tanggung jawabnya itu kurang, sehingga yang terjadi adalah mengizinkan si ibu atau si istri untuk bekerja di luar negeri. Nah, itu juga satu sindiran buat kita laki-laki, buat kaum laki-laki. Saya kira terima kasih. Ya, bagus. Saya jawab apa yang saya ingin. TKW ini munculnya, TKW ini kan baru para masa tadi. Baru pada masa si Sugomo. Munculnya TKW ini kapan? Pada masa si Sugomo. Artinya sebelum si Sugomo, pernahkah ada perempuan yang di luar negeri? Tidak. Jadi kalau begitu ini terkait dengan kebijakan pemerintah. Bukan masalah soal tanggung jawab dan jalan. Jadi tidak sebelumnya betul itu yang dikatakan orang di luar itu. Miskin-miskin orang di Afrika ini tidak hanya mengiring perempuan yang terjadi rumah. Tidak ada. Ini kebijakan pemerintah murni. Apa bedanya kita dengan Malaysia? Satu lumpur, satu sifat, satu bangsa. Jadi bukan persoalan tanggung jawab dan berarti. Ini persoalan kebijakan pemerintah. Sudah katakan bahwa tidak ada di dunia ini seperti bangsa Afrika yang miskin sekalipun. Itu Nigeria, katakan saja ya. Dan bapaklah yang menjadi bupati di luar negeri. Perempuan mereka tidak ada. Biar dia makan lumpur, tetap dia bekerja di dalam rumahnya. Paling tidak dia dunia sendiri. Nah, soal lembaga tanggung jawab, mungkin saja itu ada, tetapi tidak jadi fenomena umum. Ya, ada saja memang yang seperti itu. Kemudian ini juga salah satu pengaruh buruk dari emansipasi. Emansipasi ini apa namanya? Memotivasi perempuan untuk melakukan apa saja sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Coba kalau perempuannya tak mau disuruh kerja keluar, enggak, itu tanggung jawab kamu, itu masih laki-laki sama kamu. Benarnya kan? Jadi inilah yang perlu saya kemukakan, bahwa di sana terkait dengan kebijakan pemerintah. Kemudian tadi apa tadi? Oh iya, soal koruptor ya. Kalau koruptor itu tidak lagi masuk bahnya ke dalam pencurian, tetapi ini memang sudah ada kita sebut deliknya di dalam syariat Islam. Hukuman itu bisa hukuman mati. hukuman untuk korupsi itu sudah boleh sampai ketika hukuman mati. Jadi bukan potong tangan lagi. Kalau potong tangan itu ya dia memang mencuri begitu harta orang, dapat pengetahuan orang itu. Ini lebih adalah buat negara rakyat. Jadi hukumannya jauh lebih berat. Cuma dua tadi ya, Pak Ibu kan? Cuma dua. Pertanyaan cuma dua. Nah, berarti sudah kan? Nah, acara di bulan Rajab, hanya dari Nabi. Ini maksudnya belajar ke bid'ah yang bolalah tadi. Jadi tidak usah capek kita membantah. Tidak ada yang namanya bid'ah hasan. Tidak usah capek membantah itu. Karena memang yang mengatakan itu Imam Syafi'i juga, yang beliau juga tahu sebab bid'ah. Tetapi apa yang dia maksudkan dengan hasan dan bolalah itu? Yang dimaksudkan dengan hasanah itu memang sesuatu yang bukan berkaitan dengan ibadah. Sementara ini polemik itu tidak ada yang memilih hasanah. Ya memang definisi tidak ada, betul. Jadi sampai kita berdebat tentang itu habis energi. Takutnya sebenarnya intinya sebenarnya kita sama, setuju juga. Karena dia setuju juga kan kalau dikatakan tidak hasanah itu sifatnya seperti ya, ilmu pengetahuan. Kalau bid'ah itu bid'ah hasanah, iya setuju. Jadi artinya ya kita mengalihkan energi itu sesuatu yang kurang bermanfaat. Sahih. Bagaimana ibu? Sudah capek? Hah? Iya, silakan bu. Oh, iya. Saya setuju dengan akal itu saya pos dengan manusia dan berdasarkan penelitian pada masa ini. Mengenai dalam konteks sejarah memang kaum liberalis itu masa itu bukan dalam logika. Karena itu logika yang anak-anak sekarang itu masuk dengan kebutuhan seperti itu sehingga habis itu kebanyakan. Apalagi Twitter sekarang itu sangat besar meramukan hati. Komentar ya dengan ketika itu mas. Jadi sekarang jalannya bahwa kalau begini nanti di email ditanyakan, tapi yang terdengar juga yang dapat ya sekitar 10 orang ya. Buku-buku tentang hermeneutika sudah banyak disini. Jadi saran saya yang begini ini coba juga lagi baca tentang hermeneutika. Artinya meragukan teks-teks kuat. Meragukannya dengan mengkonfrontirkannya dengan realita. Dengan realita. Katakan saja soal jilbab. Ya. Ibu-ibu, kalau kumpul